إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, yang mana kita masih dalam faedah berkaitan dengan niat, yang mana niat ini merupakan salah satu dari syarat salat. Naam. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, beliau menyebutkan beberapa faedah kepada kita berkaitan dengan niat di dalam salat. Begitu pula faedah yang lainnya, masalah-masalah yang lainnya yang masih ada kaitannya dengan niat di dalam solat. Ya mana ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk dari permasalahan yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dari permasalahan yang berkaitan dengan niat di dalam solat. Yani kata beliau Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, dari sisi jenis solat, yakni apakah dipersyaratkan solat imam dengan makmum ini harus sama dari sisi jenis solatnya, yakni kalau seandainya imam dia mengerjakan solat zuhur, maka sama pula orang yang berada di belakangnya harus mengerjakan solat zuhur, atau sebaliknya asar, sang imam mengerjakan solat asar, begitu pula sang makmum mengerjakan solat asar dan yang semisal dengannya. Apakah hal yang demikian ini dipersyaratkan ataukah tidak? Nah, nanti akan lebih jelas dengan penjelasan beliau dengan contoh yang beliau juga bawakan. Beliau sebutkan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, dalam permasalahan ini terdapat khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mereka mengatakan yajibu an tattafaqa as-salatan fa yusalli adh-dhuhra khalfa man yusalli dhuhra wa yusalli al-asra khalfa man yusalli al-asra wa yusalli al-maghriba khalfa man yusalli al-maghriba wa yusalli al-isha خلف من يصلي العشاء ويصلي الفجر خلف من يصلي الفجر وهكذا. نعم. Sebagian para ulama mereka mengatakan wajib ya salatnya seorang imam dengan makmum itu harus sama, kedua salatnya harus sama. yakni tatkala sang imam mengerjakan salat zuhur, maka sang makmum juga harus di belakangnya mengerjakan salat zuhur. Demikian pula kalau sang imam mengerjakan salat asar, yang di belakangnya yakni yang makmum juga harus mengerjakan salat asar. Atau tatkala sang imam mengerjakan salat maghrib, maka makmumnya juga salat yang dia kerjakan di belakang imam itu adalah salat maghrib. Atau kalau imamnya mengerjakan salat isya, maka sang makmum pula salat yang dia kerjakan di belakang imam adalah salat isya. Begitu pula pada salat fajar, salat subuh. 6. Kata mereka, sebagian para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, mereka mengatakan di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Mereka mengatakan hal ini sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW dalam sabdanya. Nabi SAW beliau mengatakan, hanya saja imam itu dijadikan ialah untuk diikuti. Ya, fala takhtalifu alaihi, maka janganlah kalian, yakni para makmum, janganlah kalian menyelisihi imam. Nah, ini adillah, dalil dari hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya salat seorang imam dengan makmum kedua-duanya haruslah sama. Yakni kalau imam itu dia mengerjakan salat asar, maka sang makmum pula orang yang berada di belakangnya mengerjakan salat asar. Nah, ini pendapat yang pertama. Wa minal ulama, dan sebagian para ulama pula mereka mengatakan la yushtaratu, tidak dipersyaratkan bahwasanya orang yang sholat di belakang imam itu harus sama jenis sholatnya dengan imam. Ya, ya, ini tidak mesti seseorang yang mengerjakan sholat imam yang mengerjakan sholat asar itu makmumnya juga harus mengerjakan sholat asar. Nah, ini tidak dipersyaratkan kata sebagian para ulama. Mereka mengatakan fayajuzu an tusalli al-asra khalfa man yusalli dhuhra aw adh-dhuhra khalfa man yusalli al-asra aw al-asra khalfa man yusalli al-isha. Maka diperbolehkan, kata para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua, mereka mengatakan diperbolehkan seseorang itu mengerjakan salat asar di belakang imam yang mengerjakan salat zuhur. Ya, diperbolehkan bagi seorang makmum yang dia mengerjakan salat asar di belakang imam yang mengerjakan salat zuhur, atau sebaliknya, seseorang mengerjakan salat zuhur di belakang imam yang mengerjakan salat asar, atau seseorang mengerjakan salat asar di belakang imam yang mengerjakan salat isya. Kata mereka, sebagian ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, mereka mengatakan li annal i'timam fi hadhil hal la yata'assar, karena mengikuti imam dalam salat namun demikian keadaan yang seperti ini, ini tidak berpengaruh. Ya, tidak berpengaruh salatnya. Nah, mereka mengatakan wa idza jaza an yusalli al-fariidata khalfa nafila ma'a ikhtilafil hukm fa kadhalika ikhtilaful ism la yadur. Naam. Kata mereka, kalau seandainya diperbolehkan untuk seseorang mengerjakan salat fardu, salat wajib, ya, di belakang imam yang dia mengerjakan salat nafilah dalam keadaan beda hukumnya. Ya, imamnya mengerjakan sholat sunnah, sang makmum mengerjakan sholat fardu, sebagaimana yang telah kita sebutkan faedahnya. Dan ini contohnya seperti seseorang yang dia sholat taraweh, ya, ketika mau sholat isya ternyata sampai di masjid, nah, mereka sudah mengerjakan sholat taraweh, dia belum mengerjakan sholat isya, maka dia langsung masuk bersama dengan jamaah yang mengerjakan sholat taraweh, tapi dengan dia niatnya dengan niat sholat isya. Nah, dan hal yang demikian ini diperbolehkan. Nah, kata mereka para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua, yang mengatakan tidak dipersyaratkan bagi seseorang yang dia sholat di belakang imam, atau tidak persyaratkan bagi makmum itu sholatnya harus sama jenis sholatnya dengan imam. Ya, yakni tidak mesti imam mengerjakan sholat asar, makmum juga harus mengerjakan sholat asar. Kenapa? Karena seorang makmum yang mengerjakan sholat fardu di belakang imam yang mengerjakan sholat sunnah, ini saja sah sholatnya dan diperbolehkan, padahal beda hukum. Apalagi kalau yang cuma hanya perbedaan dari sisi waktunya saja, adapun tata caranya, kaifiyahnya itu sama, namun beda jenisnya. Maka ini tentu lebih dibolehkan lagi. Ini kata mereka sebagian para ulama, atau yang ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini, yang mengatakan tidak dipersyaratkan bagi seorang makmum itu sholatnya itu sama dengan imam dari sisi jenis sholatnya. Naam. Maka mereka mengatakan fakadzalika ikhtilaful ism la yadur. Maka kalau sholat yang berbeda hukum saja ini sah dikerjakan, ya, apalagi sholat yang hanya beda dari sisi namanya saja. Seseorang yang mengerjakan sholat zuhur di belakang imam yang mengerjakan sholat asar, beda nama, namun dari sisi jenis atau kaifiyah tata cara pelaksanaannya sama, maka ini lebih-lebih lagi diperbolehkan kata mereka. Naam. Wahadal qawlu asah. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, pendapat yang kedua ini, ya, adalah pendapat yang lebih tepat, ya, yang lebih mendekati pada kebenaran. Naam. Maka kata beliau, fa idza qala qa'il, apabila ada orang yang berkata, hadartu li salati al-isya ba'da an udzina wa lamma uqimat as-salat tadhakkartu annani sallaitu adh-dhuhra bighairi wudu'in fa kayfa usalli adh-dhuhra khalfa man yusalli al-isya. Nah, kalau ada orang yang berkata, ini sebagai contoh dari apa yang disampaikan tadi, dari permasalahan yang kita bahas sekarang. Apabila ada seseorang yang mengatakan, saya hadir di sholat isya setelah dikumandangkan azan, yakni ada seseorang yang dia bertanya tentang keadaannya dia ketika tiba waktu sholat isya, naam, dia masuk ke dalam masjid, tatkala walam uqimatus shalah, tatkala sang muadzin ini dia qamat iqamatus shalah, naam, ternyata laki-laki tersebut dia baru ingat, ya, orang yang bertanya ini dia baru ingat bahwa dia sholat zuhur tadi, naam, dengan tanpa berwudu. Naam, sholat zuhur sudah lewat, dia sekarang berada di waktu sholat isya. Naam, sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat isya berapa rakaat? 4 rakaat. Sama rakaatnya, jumlahnya, cuma beda namanya saja. Fakaifa usalli dhuhra khalfa man yusalli al-isya? Bagaimana caranya, kata laki-laki ini, orang yang bertanya tadi, saya mengerjakan sholat zuhur di belakang orang, yakni belakang imam yang dia mengerjakan salat isya. Naam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, naqulu lahu, kita katakan kepada orang tersebut yang keadaannya demikian, ya. Seseorang yang tadi dia masuk dalam masjid ketika dikumandangkan azan salat isya di waktu isya, kemudian tatkala sang muadzin iqamat, ternyata dia baru ingat dia belum salat zuhur. Lalu bagaimana caranya dia itu mengerjakan salat zuhur di belakang imam yang tatkala itu ingin mengerjakan salat isya di waktu isya. Naam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kita katakan kepada orang tersebut yang keadaannya demikian, udkhul ma'al imami wasalli dhuhra. Silahkan kamu salat bersama dengan imam, ikuti, masuk di jamaah imam tersebut. Ya. Namun kamu niatkan sebagai salat zuhur. Ya. Anta niyatuka dhuhra wal imamu niyatuhu al-isya wa la yadur. Yang saat itu tatkala engkau salat bersama imam di waktu salat isya, ya, imam niatnya adalah salat isya sedangkan engkau niatnya adalah salat zuhur, dan ini tidak mengapa. Ya. Ini tidak mengapa, tidak mempengaruhi salat kita. Nah. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja amalan-amalan itu tergantung pada niat-niatnya. Dan hanya saja seseorang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Wa amma qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipakai oleh sebagian para ulama yang pendapat yang pertama tadi, ya, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fala takhtalifu alaihi, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hanya saja imam itu diikuti, dijadikan itu untuk diikuti di dalam salat, maka janganlah kalian menyelisih imam. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, falaisa ma'nahu fala takhtalifu alaihi fi niyyah. Hadis ini tidaklah menjelaskan kepada kita, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari berbedanya niat antara sang imam dengan makmum. Ini tidak ditunjukkan dalam hadis ini. Nah, kata beliau, li'annahu fassala wa bayyana faqal. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam lanjutan hadis ini. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu wa idza rafa'a farfa'u. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apabila sang imam itu dia bertakbir, maka hendaklah kalian bertakbir. Dan apabila sang imam itu dia sujud, maka hendaklah kalian sujud. Wa idza rafa'a farfa'u, dan demikian pula apabila sang imam itu bangkit dari ruku, i'tidal, maka kalian pun ikuti imam. Maknanya ialah tabi'uhu wa la tasbiquhu. Ya, yakni hendaknya kita, naam, ketika sholat itu mengikuti imam, jangan mendahului imam. Dan ini tidak ada sangkut pautnya dengan niat di dalam sholat. Ya, ini makna dari hadis Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bihi fala takhtalifu alaih. Ya, maka yang dimaksud dengan hadis ini ialah jangan sampai kita sholat bersama imam, kita mendahului imam. Imam belum sujud, kita sudah sujud duluan. Ini yang dilarang. Nah, bukan maknanya tidak boleh kita berbeda niat di dalam sholat, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan adalah hadis Nabi SAW, satu dengan yang lainnya, ini saling menjelaskan. Nah, maka dari sini menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak dipersyaratkan bagi seorang makmum itu niat sholatnya sama dengan sang imam. Ya, seperti tadi contoh kasus seseorang yang dia masuk di waktu sholat isya, nah ternyata ketika sudah adzan dan dikumandangkan iqamah, dia baru ingat dia ternyata tadi sholat zuhur atau sholat asar, ya belum berwudu. Nah, atau dia belum sholat asar. Lalu bagaimana yang dia lakukan dalam keadaan dia sudah ada dalam masjid dan sudah dikumandangkan iqamah untuk mengerjakan sholat isya, ya? Maka silakan dia masuk bersama imam, sholat berjamaah bersama imam di waktu itu, namun dengan dia niat sholat zuhur atau sholat asar. Nah, karena sholat tersebut, sholat zuhur atau sholat asar dengan sholat isya, ini dari jenisnya sama, ya, atau dari sisi pelaksanaannya sama, rakaatnya sama, 4 rakaat. Yang berbeda adalah namanya saja. Maka ini tetap sah. Tatkala sang imam dia mengerjakan sholat isya, kita mengerjakan sholat zuhur, dikarenakan kita mengerjakan sholat zuhur tadi naam dengan tanpa berwudu, maka sholat kita tetap sah dan ini diperbolehkan. Naam. Dan tidak berpengaruh sholat seseorang tatkala niatnya berbeda dengan sang imam. Jangankan dari beda jenis naam sholat tersebut atau nama sholat tersebut, dari beda jenis hukum sholat saja, sholat sunnah dengan sholat fardu, ya, seseorang yang mengerjakan sholat fardu di belakang imam yang mengerjakan sholat sunnah, ini saja sah sholatnya. Apalagi sholat yang jumlahnya sama, jenisnya sama, cuma beda namanya saja, maka ini tetap sah. Maka pendapat yang kedua yang dirojihkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala, wallahu a'lam bishawab, inilah pendapat yang lebih mendekati pada kebenaran. Naam. Kemudian Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala beliau menyebutkan, wa hadzal bahthu yufarra'u 'alayhi bahthun akhar. Dari faedah yang kita sebutkan ini, maka akan ada lagi faedah yang selanjutnya. Ya, akan ada lagi faedah yang selanjutnya. 6. Apa itu? Kata beliau, "Idza tafaqatis salatani fil adadi wal hay'ati fala iskala fi hadza." Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala, seseorang yang dia salat, ya, di belakang imam dengan beda niat. Sang imam mengerjakan sholat isya contohnya, ternyata kita sebagai makmum mengerjakan sholat zuhur atau sholat asar, dikarenakan kita belum mengerjakan sholat zuhur atau sholat asar, atau kita sholat zuhur atau sholat asar dengan tanpa berwudu, berarti kita tatkala itu sholat bersama imam dengan niatnya sholat zuhur atau sholat asar, ini sah, ya. Dari sini akan timbul faedah yang barunya. Apa itu? Kata Syekh bin Utsaimin, dari faedah ini, apabila kedua sholat tersebut, yakni sholat sang imam dan sholat sang makmum, ini dari sisi jumlahnya sama, dari tata cara pelaksanaannya sama, maka dari sini tidak ada permasalahan. Walaupun beda dari sisi namanya, satunya mengerjakan sholat isya, satunya mengerjakan sholat zuhur, ya. Tapi dari sisi jumlahnya sama, jumlah rakaatnya dan tata cara pelaksanaannya sama. Nah, maka di sini tidak ada masalah. Kata beliau, seperti seseorang yang mengerjakan sholat zuhur di belakang seseorang yang mengerjakan sholat asar. Di sini jumlahnya sama dan tata cara pelaksanaan pun juga sama, maka tidak ada masalah. Lakin akan tetapi, kata Syekh bin Utsaimin, idza ikhtalafatis salatan, apabila kedua salat tersebut berbeda, ya, yakni sholat sang imam dan sang makmum ini berbeda. Dari sisi kata beliau, bi an kanat salatul ma'mum rak'ataini wal imamu arba'an au bil aks, dari sisi di mana sang makmum ini salatnya 2 rakaat dan sang imam 4 rakaat atau sebaliknya, yakni sang imam ya 2 rakaat ya makmum 4 rakaat. Awil makmum salasan wal imamu arba'an au bil aks, atau juga sebaliknya, sang makmum dia ini salatnya 3 rakaat dan sang imam 4 rakaat, atau sebaliknya, yang makmum 4 rakaat yang imam 3 rakaat. Nah, dari sini muncullah permasalahan. Ya, kalau sekedar naam beda niat dari sholat, tapi sholat yang dikerjakannya itu sama-sama jumlahnya dan tata cara pelaksanaannya, maka tidak ada masalah. Kita contohnya tadi, ya, kita sholat bersama imam yang mengerjakan sholat asar contohnya. Ternyata kita ini belum melaksanakan sholat zuhur, lupa sholat zuhur, atau mengerjakan sholat zuhur tanpa berwudu. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, berarti jumlahnya sama, tata cara pelaksanaannya pun sama. Nah, maka ini tidak ada masalah. Kita masuk sholat bersama imam yang mengerjakan sholat asar dengan niatnya imam sholat asar, adapun kita niatnya sholat zuhur, ini tidak masalah. Lalu bagaimana kalau seandainya sholatnya kita itu jumlah rakaatnya berbeda dengan sang imam, atau imam jumlah rakaatnya beda dengan kita, dalam artian mungkin jumlah rakaat kita itu lebih banyak daripada sang imam, atau sebaliknya sang imam jumlah rakaatnya lebih banyak daripada kita, ini bagaimana? 6. Fanaqul, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, in kanat salatul ma'mum akthar fala ishkal. Kalau seandainya sang makmum ini 6 rakaat atau salatnya itu rakaatnya lebih banyak, maka ini tidak ada masalah. Contohnya seperti seseorang yang dia masuk ke dalam masjid yusallil maghrib, ingin mengerjakan salat maghrib. Ya, ada orang masuk ke dalam masjid ya di waktu maghrib, dia ingin melaksanakan salat maghrib. Walama uqimatish shalah dzakara annahu shallal asra bila wudhuin. Tatkala ingin salat dikumandangkan iqamah oleh muadzin, dia baru sadar, baru ingat kalau dia salat asar tadi dengan tanpa berwudu. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, fahuna sara alaihi salatul asar. Maka tatkala itu ya laki-laki yang masuk ke dalam masjid tadi di waktu maghrib yang belum mengerjakan salat asar, dia hendak mengerjakan salat asar. Bagaimana? Fanaqul, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kita katakan udkhul ma'al imam. Ya, silakan dia salat bersama imam yang mengerjakan salat maghrib tatkala itu, ya. Ingat, maghrib dan asar beda rakaatnya, beda jenisnya. 6. Kata beliau, laki-laki tadi hendaklah dia masuk bersama imam yang mengerjakan salat maghrib, ya, dengan dia niatnya salat asar. Kenapa? Dia belum mengerjakan salat asar, atau dia mengerjakan salat asar tadi dengan tanpa berwudu. Wa idza sallama al-imam fa innaka ta'ti bi wahidatin litatimma lakal arba' wa hadza la iskala fi. Maka tatkala selesai imam 6 mengerjakan salat maghrib salam, maka yang tadi seseorang yang tadi dia salat bersama imam yang mengerjakan salat maghrib, yang dianya salat, yang dia niatkan salat asar karena dia salat asar tanpa berwudu, maka dia melanjutkan menambah rakaatnya. Dia tidak salam, dia langsung berdiri, nambah satu rakaat menjadi 4 rakaat, ya, untuk melaksanakan sholat asar tadi yang dia kerjakan sholat asar tanpa berwudu dengannya. Maka dari sini tidak ada masalah. Kenapa? Karena jumlah rakaat sang makmum itu lebih banyak daripada sang imam. Gampang, ketika sang imam telah selesai salam, dia tinggal tambah, berarti jadi 4 rakaat. 6. Kemudian beliau katakan, amma idza kanat salatul imam aktsar min salatil ma'mum. Adapun kalau ternyata salatnya sang imam ini lebih banyak daripada salatnya sang makmum jumlah rakaatnya, fahadza naqul, dari sini kita katakan, kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala, in dakhala al ma'mum fi raq'ati tsaniyah, kalau sang makmum dia masuk pada rakaat yang kedua, fama ba'daha fala iskal, maka yang setelahnya tidak ada masalah. Wa in dakhala fi raq'atil ula fa hina idin ya'til iskal, namun kalau dia masuk pada rakaat yang pertama bersama imam, maka dari sinilah timbul permasalahan. Wal numatsil, kita berikan contoh, ya. Ini beliau berikan contoh. Bagaimana kalau kita sholat bersama imam? 6. Ternyata jumlah imam ini rakaatnya, sholat yang dia kerjakan adalah lebih banyak daripada kita. 6. Dan kita sebagai makmum jumlah rakaatnya lebih sedikit. Bagaimana? Kata beliau seperti contoh. Idza ji'ta wal imamu yusallil isya. Seperti apabila engkau datang ke masjid dalam keadaan imam sedang mengerjakan sholat isya. Dan ini kata beliau, wahada yaqa'u katsiran fi ayyamil jama'. Dan ini terkadang terjadi banyak sekali pada saat sholat jama', ya. Ada yang namanya sholat jama', digabungkan sholatnya antara isya, antara maghrib dengan isya. Nah, beliau sebutkan contoh kasus di sini. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, ya, mendapati imam telah mengerjakan sholat isya. 6. Ya'til insan minal baiti wal masjid jami'un lil matar wa ma asbaha dhalik. Di mana seseorang ini dia datang dari rumahnya mau sholat di masjid, ya. Ternyata di masjid tersebut dia menjamak sholatnya dikarenakan mungkin saat itu sedang hujan. Ya, dan ini diantara diperbolehkan syariat Nabi SAW, diperbolehkan bagi seseorang untuk menjamak sholatnya. Di antaranya ialah dikarenakan hujan. 6. Maka kata beliau, fa idza jaa wajadahum yusalluna al-isya. Ketika kita atau orang tersebut dia masuk ke dalam masjid, mendapati umat manusia tatkala itu mereka sedang mengerjakan sholat isya. Kita mau sholat maghrib, ya. Ini kita mau sholat maghrib di waktu maghrib. Contohnya ini, contohnya mau sholat maghrib di waktu maghrib, ternyata waktu itu hujan. Ternyata, ya, ketika kita sampai di masjid, sholat maghrib sudah selesai. 6. Ternyata mereka saat itu langsung menjamak sholatnya dengan isya. Berarti apa? 4 rakaat. Kita belum mengerjakan sholat maghrib, 3 rakaat. Kita mendapati hal yang demikian ini. Ya, kita masuk ternyata mereka sedang mengerjakan sholat isya. Kata beliau, lakin wajadahum yusalluna fi raka'ataini al-akhirataini. Namun kita mendapati mereka telah menyelesaikan 2 rakaat. Ya. Jadi kita masuk sudah masuk ke 3 rakaatnya. Wa idza sallama al-imam ta'ti bi raq'atin wala iskala. Maka dari sini kata beliau, apabila imam mereka telah salam, ya. Kita masuk dalam masjid ingin mengerjakan salat maghrib, ternyata salat maghrib sudah dilaksanakan, mereka jamak. di masjid tersebut. Mereka sedang mengerjakan sholat isya dan mereka telah menyelesaikan dua rakaat pertama. Kita masuk pada dua rakaat yang terakhir. Maka kata beliau, kita masuk bersama mereka, sholat bersama mereka dengan niat sholat maghrib. Nah, maka tatkala imam bersama makmum yang lainnya mereka itu salam, maka kita menambah satu rakaat. Nah, ini kalau jumlah rakaat imam itu lebih banyak daripada makmum. Naam. Kemudian beliau mengatakan, wa idza ji'ta wajadtahum yusalluna al-isya' al-akhirata lakinnahum fi raq'ati tsaniyah. Ini sebaliknya, kalau tadi kita mendapati mereka mengerjakan salat isya yang dijamak dengan salat maghrib dijamak dengan salat isya, ternyata sudah selesai dua rakaat, kita sampai pada rakaat yang ketiga dan keempat. Dan kadang kita belum melaksanakan salat maghrib, kita niatkan salat maghrib masuk bersama mereka. Nah, ketika imam dan makmum yang lainnya salam, kita nambah satu rakaat. Baru itu salam, jadinya salat maghrib. Lalu bagaimana kalau kita mendapati ternyata tatkala itu mereka berada pada rakaat yang kedua, mengerjakan sholat jamak isya pada rakaat yang kedua. Kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala, naqul, maka kita katakan, udkhul ma'ahum biniyatil maghrib, maka kita sholat bersama mereka dengan niat sholat maghrib. Ya, wasallim ma'al imam wala yadur. Kemudian kita pun salam bersama imam dan ini tidak mempengaruhi salat kita. Yani karena kita itu sudah masuk pada rakaat yang kedua dan dalam keadaan mereka itu mengerjakan salat isya 4 rakaat yang dijamak dengan maghrib tadi, maka menjadi 3 rakaat. Ya kan? Jadi maka tatkala imam itu dia salam, kita ikut salam. Karena lengkap juga rakaat salat maghrib kita menjadi 3 dan ini tidak berpengaruh pada salat kita dan sah salatnya. Naam. Ini kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala. Namun sebagian para ulama, kata Syaikhul Utsaimin, mereka mengatakan bahwasanya pada contoh yang kedua ini, kasus yang kedua ini padanya terdapat permasalahan. Naam. Apa itu? Mereka mengatakan, idza dakhalta ma'ahu fi raq'ati tsaniyah, tsumma jalasta fi raq'ati allati hiya lil imami tsaniyah wa hiya lakal ula, fatakunu jalasta fil ula litasyahud. Kata sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya kalau kita salat yang demikian ini dengan keadaan yang kedua ini, berarti ya kita tahiyatnya pada rakaat yang pertama. Kenapa? Sang imam, kan kita ketinggalan satu rakaat, kita masuk sudah pada rakaat yang kedua dalam keadaan mereka mengerjakan sholat isya yang dijamak, sedangkan kita sholat maghrib. Tatkala sang imam rakaat yang kedua ini dia tasyahud, tasyahud awal, kita ikut tasyahud dalam keadaan kita masih rakaat yang pertama. Maka ini yang dipermasalahkan oleh mereka sebagian para ulama. Naam. Kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala, naqul, maka kita katakan, hadza la yadur. Yang demikian ini tidak berpengaruh. Yani walaupun itu adalah tasyahud ya awal bagi imam dan makmum yang lainnya mengerjakan salat isya di rakaat yang kedua dalam keadaan kita di rakaat yang pertama ikut tasyahud, maka ini tidak berpengaruh, kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, alasan dari beliau, beliau mengatakan, alasta idza dakhalta al imam fi salati dhuhri fi raq'ati tsaniyah fal imamu sawfa yajlisu litasyahudi wa hiya lakal ula. Kata Syaikhul Utsaimin, alasan kenapa tadi tidak berpengaruh, kata beliau, bukankah engkau apabila sholat bersama imam pada sholat zuhur, ya, Pada rakaat yang kedua kamu ketinggalan satu rakaat, masuk pada rakaat yang kedua. Nah, kemudian imam ini duduk tasyahud pada rakaat yang kedua bagi imam, engkau baru rakaat yang pertama, bukankah engkau duduk bersama imam untuk tasyahud pula? Ya. Jadi apa bedanya dengan yang tadi? Tidak ada bedanya. Nah, hadza nafsuhu wala iskal. Maka dari sini kata beliau, dari sini tidak ada permasalahan. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau Syekh Utsaimin taala. Jadi ketika kita sholat bersama dengan imam, ya, yang tadi kitanya itu niatnya sholat maghrib di waktu maghrib, ternyata di masjid tersebut mereka menjamak antara sholat maghrib dengan isya, ya, dan kita sudah ketinggalan satu rakaat, kita sudah masuk pada rakaat yang kedua, kita masuk bersama mereka untuk sholat maghrib, niatnya sholat maghrib, ketika berimam dengan makmum yang lainnya tasyahud pertama di rakaat yang kedua, berarti kita tasyahud di rakaat yang pertama. Ini tidak ada masalah, tidak mempengaruhi sholat kita. Kenapa? Sebagaimana ketika kita sholat yang lainnya, sholat zuhur contohnya kata Syekh Ibn Utsaimin, ketika kita masuk ke dalam masjid, ternyata kita sudah ketinggalan satu rakaat sholat zuhur, sudah dapat rakaat yang kedua. Ketika imam tasyahud pertama di rakaat yang kedua, berarti kita saat itu apa? Tasyahud di rakaat yang pertama. Ini sama dengan yang tadi. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin, maka dari sini tidak ada iskal. Nah, maka para ulama yang mempermasalahkan yang demikian ini, ya, terbantah dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan enam pada sore hari ini, dan sebenarnya masih ada lagi kaitan dengan apa faedah yang apa beliau sampaikan tadi, namun karena mungkin kita lihat di sini faedahnya terlalu banyak, ya, kita cukupkan dengan demikian ini, semoga bisa dipahami. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan faedah yang lainnya pada pertemuan yang akan datang. Al-muhim, secara ringkasnya, maka tidak dipersyaratkan bagi seorang makmum untuk sholatnya itu sama dengan sang imam. Naam. Dari sisi ikhtilafun niyyah la tadur. Ikhtilafnya, berbedanya niat dalam sholat antara makmum dengan imam, ini tidak mempengaruhi sholat makmum tersebut. Naam. Dan beliau juga telah menjelaskan cara-cara bagaimana kita sholat tatkala kita berbeda dari jenis sholat dan niatnya. Naam. Dengan rakaat-rakaat imam yang lebih banyak atau makmum yang lebih banyak dan sebaliknya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Semoga apa yang kita sampaikan pada sore ini bermanfaat bagi kita semuanya dan dipahami. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.